tengah penderitaan. Lalu ku temui kegagalan. Banyak ku berkorban di dalam percobaan. Batas malu ku lampaui dalam menghayati arti cinta. Hati hancur luluh tak berdaya. Hatiku.